Roma pasal 7. Mengota tu ngeimani, tanto ti mengelima motota ngeindi, lo hukum de hukum itu kawasa to tau ngota berita dongko tumu-tumulo. Tabua ngota titu to hukum, ode hialio, to hialio dongko tumu-tumulo. Buono hialio mailate, moturiti ma hukum tabua ngota ma bebasi. Walau uodito, ngohilaya hialio dongko tumu-tumulo, tabua ngota lojina, wonu tia moali dilelo pengelola iweo mao. Bawonu hiele mailate, tio bebasi to hukum, wa wonu tia moali dilelo tau weo mao, tio dilelo jina. Orito ala wali mongali mongutatu ngo imani. Tin mongali malapawate, wa ma bebasi londo hukum lali batang ali Isa Almasi, ali hutin mongali moali haku lo tau weo. Dewi teito, ti Isa Almasi tama pilap bongumai, lo Allah Ta'ala londo kuburu, alih itu mali mahutu umopiahu ode Allah Ta'ala. Tau itu dongga hetumula, hepot tolo duniawa, rusa tilmimbulu sabab hukum waluwa. Napusu lo rusawi temo karaja ta dalam batangando, tunggulo itu mali mahutu umuleto ode mautu. Bomasati Allah Ta'ala mala pobebasi alando londo hukum u omolu hemol huta alando. Tunggulo masati itu mali mo ibadati ode Allah Ta'ala, walau tutumula bahu maturuti ma roh lo Allah Ta'ala, wau itu dila hepo ibadatia walau tutumula u omokmolu maturuti ma hukum u heturade tebuku. Tandu walau tau tamalo ia mai odie, unu odito hukum lo taurati to dosa. Lo ia ito beto ma tandu tilala, ubanari de ulali hukum lo taurat, wau malo totala dosa. Sababu wau olo dila motota, walau beto u motohila walau haku lo tau, wanu hukum lo taurat dila lo ngajari mai odie. Dila poto hilal lo haku lo tau. Odito ayati lo hukum lo taurat. Bololi ayati beito, dusa lo tapu hiang mo potimbu lumai to dalam batangau tili-tili lo hepala u oto hilawo. Sebabu to udia lo hukum lo taurat, dusa donggo pate-pate. Omo molo wa utumutumulo di pemotota lo hukum lo taurat, boto wa malang ngarati lo ayati beito, dusa matil mumulo to dalam batangau. Wa umailate, hukum utu udia mo odela ode tutumulo, lo patatai, bo lo odela olau ode opopate. Sababu, walo ayati beito, dusa lo tapu hiang lo ngakali olau, wa walo ayati beito olo, tio lo hingi nyawao. Hukum lo taurat itu suci, wa ayati beito olo suci, banari, wa mo piyohu. Po odaha tala mamahamu, wa udila lo iade ubanari itu, ma lo opate olau, bo dusa beito lo pohunamai, lo umopiahu lo opopate olau alih umopatato tio dusa. Tunggu lo li ayati beito, ma lo patato de udusa beito o tutu damango. Otawando, de hukum lo tauratito si patili rohani. Bawa manusia tama lepotali tetiba lo kawasa lo dusa. Wa dila mengarati, wa lo hepohutu wau, sebabu dila otohilau u hepohutu wau, bo u oingo wau. Wanu wa umuingo lo umuleto he pahutuwa'u, wa satuju lo hukum Taurat, de umopiahu umusi pahutuwa'u. Walau odito, tidu wa tahe mahutu u he pahutuwa'u, bahwa dusa uwa luota dalama batanga'u. Otawa uto dalama batanga'u manusia, dia lo tua uma umopiahu, ta dalama hila umemai ngolu kehandaki ode umopiahu, bahwa mahutu umopiahu hebohito, wa udila sanggupi. Sababu, umopiahu oto hila uito dila he pahutuwa'u, bo umuleto udila oto hilau uito he pahutuo uturusi. Walau u odito, pon wam hutu udila oto hilau, idu wau tahe mahutu u odito baito, bo rusa u olu oto batangau. Walau u odito, ma ilo pahamu wau, de wau hilau daa mahutu umopiohu, bo ulo tapu u to dalam batangau, bo umuleto. To dalam hilau, wau mo to hilau lo hukum lo Allah Ta'ala, bo to dalam batangau, lo tapu u de u walu kawasa uwewo. De uito-ito, kawasa lo dusa uhe malawani hukum uoluo ta dalam mohilau, wau kawasa lo dusa ubeito, maloli huta alau. Wau manusia tamati lepotala, ta taunu tamale mupo bebasi alau monto batanga uma kawa kawasa to mautu. Wau ma syukuru ade Allah Ta'ala, sababu wau masih lala mati loli oli Isa Almasi eyando. Walau uodito, wau lo hilau hemata ati hukum lo Allah Ta'ala ta dalam mohilau, bota dalam batangau manusia wau hemota ati kawasa la rusa.